lalu merata semua orang makmur. Kalau anda ingin membayangkan kemakmuran di zaman Rasulullah, ini peraturan yang demikian ketat, tapi lihat tingkat kemakmuran di zaman beliau. Beliau memberikan edaran, perintah, mandat kepada semua gubernur ini. Amirul Mukminin indaka bil hajj. Perintahkan semua orang yang ada di wilayahmu agar mereka bergegas, agar mereka menunaikan ibadah haji. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak punya bekal ibadah haji, sampai mana? Katanya biaya hasil dari Baitul Mal. Coba itu diterangkan zaman sekarang, apa tidak bangkrut? Berapa ratus triliun yang harus dikeluarkan? Edaran yang tidak bisa haji, dihajikan oleh negara, berangkat semua. Yang kaya pun mengaku tidak. BLT saja Pak, di zaman sekarang banyak yang miskin, mendadak mengaku miskin. Apalagi ini haji gratis. Tahu biaya haji berapa Pak? Berapa Pak? 37 juta. BLT itu berapa? 200 ribu. Banyak yang miskin mendadak. Gimana kalau berangkat haji minimal ongkosnya itu 37 juta. Apa tidak miskin semua yang kita? Tapi di zaman dahulu, zaman Muhammad, apakah masyarakat berbondong-bondong menggunakan fasilitas negara ini? Tidak. Negara tidak baik. Bisa dibayangkan kalau semua orang minta biaya yang negara baik, sampai Muhammad pasti akan kehabisan anggarannya. Tapi tidak, karena kesadaran rububiyah di masyarakat beliau sangat tinggi. Mereka mengatakan, saya ini hambanya Allah, saya ingin mencari pahala. Masa mencari pahala dengan biayanya orang? Mereka lebih rela, lebih bahagia tatkala berkorban dibanding ketika mendapatkan. Di saat sekarang sebaliknya, orang lebih bangga kalau bisa haji gratis saja keberangkatan tanpa biaya. Saya dikasih fasilitas sama negara, diceritakan kemana-mana. Senang, kenapa? Dapat fasilitas. Di zaman dulu, walau negara obrak yang tidak bisa haji, hajikan dari Baitul Mal. Ternyata jangan yang menggunakan fasilitas itu. Kenapa? Mereka sadar ini adalah investasi. Ketika mereka bayar haji, berangkat dengan dana sendiri, mereka mengatakan ini nabung, sehingga mereka mendapatkan pahala di akhirat, harta yang diberkahi, kekayaan yang melipat ganda, karena mereka termotivasi oleh sabda Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yatiyatil faqr kama yatiyatil qiyu qabla. Sering-seringlah berhaji dan berumrah, karena haji dan umrah itu akan menghapuskan kemiskinan. Seperti pandai besi, ketika besi yang berkarat dibakar maka karatnya itu akan runtuh. Seperti itu haji. Sehingga masyarakat lebih termotivasi dengan haji ini dibanding fasilitas gratis yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemakmuran luar biasa. Ini di zaman beliau peraturan yang mau jaga harus sudah paham ilmu agama. Kalau kita sebaliknya sudah terlanjur dagang baru tanya hukum yang tak sudah terlanjur. Betapa banyak yang kalau sudah dijelaskan hukumnya dari mana sudah terlanjur ngambil ini ngambil itu jalannya jalan ini. Nah memang kita selama ini terbelenggu, terperangkap dalam sistem sekuler. kita selama ini menduga bahwa agama itu hanya bagi orang yang sudah mau mati ngaji, sudah bau tanah ngaji. Tapi anak muda sana perlu usaha, sana bekerja, cari pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Kira agama itu hanya mengurusi masjid, mengurusi orang mati. Kalau orang mau mati baru nyari bekal. Makanya kalau sudah sepuh, kemana Pak Pelan kalau sudah jarang dari kepasar nyari bekal, bekal akhirat. Padahal di pasar itu ada bekal akhirat. Padahal betapa banyak orang yang masuk surga dengan apa? Dengan hartanya, bukan dengan kemiskinannya, bukan dengan zikirnya, bukan dengan Al-Qur'annya. Banyak orang yang masuk surga dengan hartanya. Kayak kejauhan para sahabat. Lihatlah bagaimana kehidupan para sahabat. Sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, dzahaba ahlul dzuhri fil ujur. Ini kehidupan zaman Nabi. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya raya ini menghabiskan seluruh pintu pahala. Kita menghabiskan pintu pahala gara-gara orang kaya. Mereka sholat seperti kita sholat. Seluruh kamar seli. Wayasumun agama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Wayasadakun agamu'udhi amali. Mereka bersedekah. Mereka bersedekahkan harta mereka yang melimpah. Berbeda dengan zaman sekarang. Orang yang kaya adalah orang yang paling telat kalau datang pengajian. Orang yang kaya adalah orang yang paling terbelakang kalau urusan ngaji, belajar ilmu agama, belajar dalam beramal. Kenapa? Loh, saya kan sudah bangun masjidnya, masa saya jadi muadzinnya juga? Salahkah kalau antum yang bangun masjid, antum yang jadi muadzin? Salahkah kalau antum yang bangun masjid, antum adalah orang yang paling bagus kiroahnya sehingga antum jadi imam? Salahkah kalau antum yang bangun masjid dan antum yang isi taklim karena mengantum berilmu? Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halangi. Tapi seringkali kita berpikir, saya sudah bukan waktunya. Saya tak kadang saja, nanti kalau saya untung, saya bangun masjidnya Ustaz. Subhanallah. Kalau diajak belajar, Ustaz, saya kok tidak nyambung-nyambung, jadi susah belajar bahasa Arab. Sudahlah saya pedagang saja, Ustaz, nanti kalau saya untung, saya impaknya. Bagus, itu satu hal yang bagus. Tapi lemah semangatnya. Di zaman para sahabat, orang yang dagang berlomba dengan orang yang miskin dalam ibadah, dalam beramal. Karena itu dahulu lihatlah, saudagar-saudagar kaya dari kalangan para sahabat bukan manusia sembarangan. Mereka adalah orang yang paling berilmu. Utsman bin Affan, siapa dia? Konglomerat kaya raya. Abdurrahman bin Auf, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga padahal dia masih hidup. Saudagar kaya raya. Antum ingin tahu berapa harta kekayaan Abdurrahman bin Auf? Ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, dia punya 4 istri. Warisan yang didapatkan oleh seorang istrinya itu berarti kan 1/4 dari 1/8-nya. Karena istri ketika suami meninggal dan suami itu punya anak, Abdurrahman bin Auf punya anak banyak. Bagian dari semua istri itu 1/8. Kalau istrinya 4, 1/8 dibagi 4. Istrinya 3, 1/8 dibagi 3. Kalau istrinya 1, 1/8 dibagi sendiri. Nah, Abdurrahman bin Auf meninggalkan 4 istri ketika meninggal dunia. 1/4 dari 1/8-nya, yaitu bagian masing-masing istrinya, itu 80 juta dirham. Bisa dibayangkan, Pak. Itu 1/4 dari 1/8. Berapa harta kekayaan dia seutuhnya? Kaya raya. tapi beliau adalah ulama besar, ahli ibadah, sehingga beliau menjadi satu dari 10 orang yang mubasyirin di jannah. Az-Zubair bin Al-Awwam, satu dari 10 orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Juga seorang konglomerat kaya raya, Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai saat ini di kota Madinah masih dikenal Qasrus Sa'din, di depan kampus Islamic University ada lembah kaki namanya. Daerah itu dari dahulu sampai saat ini dikenal dengan sebutan Qasrus Sa'din, istananya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena di sana beliau punya ladang kurma yang sangat subur, dan di sana beliau membangun rumah dikenal sebagai Qasrus Sa'din. Kaya raya, bagian dari satu dari 10 orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Sa'ad bin Waqqas bukan sembarang orang mereka, karena memang mereka sejak dini menanamkan dalam dirinya semboyan wasa'iru ila maghfirati rabbikum, berlomba-lomba untuk apa, mendapatkan kebaikan dari Rabbnya. Ini kelompok pertama, orang yang punya ilmu, punya harta. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang mereka mendapatkan ilmu tapi tidak punya harta, sehingga dengan ilmunya dia memiliki tekad, kalau dia punya harta dia akan berbuat seperti kelompok pertama. Maka kata Rasulullah SAW, hari ini yang inilah tekad dia, ini niat dia, ini cita-cita dia, ini impian dia. Huwa binyati ajri sawa. Namun karena dia tidak punya harta, hanya punya niat yang jujur, yang betul-betul bulat, dia berbekalkan dengan niatnya mendapatkan pahala seperti kelompok pertama, yaitu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kelompok ketiga, kelompok orang-orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Sehingga apa yang dilakukan? Bahwa yang tak mampu dijadikan, dia ceroboh dalam urusan harta. Dia hantam kromo kata orang, apapun dia ambil, apapun dia lakukan demi mendapatkan harta. Falayatan ihtiwaba, dia tidak menjaga nilai-nilai takwa kepada Allah. Layatul ihrahimah, tidak menyambung silaturahminya. Wala ya'arifu nilai haqqah, dia juga tidak menaikkan hak Allah SWT. Allah bin Akbar bin Manazir, orang ini adalah orang yang paling buruk, paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat, waradul lam yu'ti bi ilman wa lamal, orang yang paling sial, tidak dapat ilmu dan juga tidak dapat harta. Karena kebodohannya, dia punya cita-cita aneh, saya punya harta seperti yang dimiliki oleh Fulan, misalnya saya akan berbuat seperti dia, melampiaskan nafsunya, melampiaskan angkara murkanya. Hari ini yang ini cita-cita dia, ini niat dia. Buat ininya dipilih dari sawah, berbekalkan tekad dan niat jahatnya, dia mengikut dosa seperti yang dipikul oleh kelompok ketiga. Karena kata beriman, belum telah bagi siapapun untuk berbenah diri, untuk membekali dirinya dengan ilmu. Selama hayat masih di dalam badan, kesempatan untuk menimba ilmu masih ada. Karena itu pada kesempatan ini, saya mengajak untuk sekalian untuk berbenah diri, mengenali bagaimanakah seharusnya kita menjalankan aktivitas sebagai seorang muslim, terutama dalam mengais dan mencari kekayaan penghasilan yang halal. Dan seperti yang disampaikan oleh moderator, bahwa salah satu perkembangan yang ada di zaman saat ini, zaman kita, adalah keterbukaan teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi informatika sekarang ini, dunia seakan terasa sempit. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di ujung dunia sana. Kita bisa bertatap muka bahkan dengan orang yang ada di ujung dunia sana. Sehingga keterbukaan dunia informasi ini di saat yang sama menjadi biang petaka perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran yang ada di ujung dunia sana segera bisa ditiru, ditransfer dan dijiplak oleh orang di negeri kita. Berbagai dosa, kemaksiatan, kekufuran yang ada di berbagai belahan dunia segera bisa diimpor ke negara kita. Beberapa saat yang lalu, belum lama, pada tahun 80-an, awal-awal 90-an, di saat teknologi informatika belum seperti ini, kita masih mengenal kenakalan orang kota, kenakalan anak-anak desa. Orang masih menekankan, oh kampungan. Itu kenakalan anak-anak desa, masih aman. Sekarang itu sudah tidak cerita. Desa dan kota sudah tidak lagi ada bedanya. Karena kemaksiatan yang di kota terjadi pula di desa. Berbagai hidup-hidup yang di kota, di desa juga bisa mengikuti dan meniru. Karena itu, fasilitas teknologi yang ada ini, kemajuan teknologi informatika ini, sepatutnya jangan kita biarkan terus menjadi biang petaka, tapi kita manfaatkan untuk hal yang lebih baik, untuk hal yang menguntungkan, hal-hal yang mendatangkan keberkahan. Salah satunya adalah untuk aktivitas bisnis. Jangan hanya membuka internet untuk nonton, untuk mencari berita-berita yang tidak ada artinya, gosip sana berisi. Belajar ilmu agama gegabah dari sembarang orang sehingga salah belajar ilmu agama. Tapi sepatutnya kita selektif, kita punya filter dengan dunia informatika ini. Secara khusus dalam dunia bisnis, tidak semua yang bisa kita jual, tidak semua yang bisa kita lakukan dengan sistem online itu kemudian halal. Ada rambu-rambu yang harus kita indahkan agar pemanfaatan teknologi IT ini untuk dunia bisnis benar-benar bisa sejalan selaras dengan tuntunan syariat. Salah satu hal yang atau salah satu prinsip utama dalam Islam yang sejalan harus kita sejalankan dengan kemajuan teknologi informatika adalah kita kembali mengingatkan ini adalah prinsip utama sebagai seorang muslim, mengingat dan menyadari bahwa IT, teknologi informatika ini adalah karunia dari Allah. Jangan dianggap bahwa ini adalah kehebatan dunia barat, Jepang, Amerika, Jerman, atau lainnya. Bukan. Ini semuanya adalah bagian dari nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah bagi Allah untuk menghapuskan semua ini. Allah bisa menghancurkan semua teknologi informatika yang dibangun oleh manusia dengan mudah. Allah datangkan gempa sehingga infrastruktur teknologi ini rusak, padam. Karena teknologi ini pasti berbasiskan listrik, daya. Ketika tidak ada listrik, maka teknologi ini semuanya akan padam, sia-sia, tidak ada manfaat. Karena itu sadarilah, jangan sombongkan, jangan banggakan, jangan dikira bahwa bisnis yang menjadi mudah, menjadi lancar, keuntungan yang besar itu adalah berkahnya siapa? Itu adalah keberkahannya teknologi, bukan. Itu adalah keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita salah bahasa. Semoga tidak perlu kepanjangan sehingga mencapai atau masuk dalam ideologi. Seringkali kita berkata berkat adanya teknologi maka saya bisa efisiensi banyak, tidak butuh karyawan, saya bisa mendapatkan keuntungan. Kita katakan berkat, berkatnya teknologi, bukan berkatnya teknologi. Sederhana, tapi ini adalah ideologi, ini adalah keyakinan. Kita lupa bahwa keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita ingat ucapan salam yang kita ucapkan setiap saat? Namun kita tidak lagi terinspirasi dari ucapan salam kita sendiri, sehingga kita salah ucap. Kita mengatakan berkat ada teknologi informatika, berkat ada internet, WhatsApp atau yang lainnya, bisnis lebih mudah. Tidak, itu adalah keberkatan Allah. Kemudian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi kenapa? Wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian. Warahmatullahi. Kasih sayang Allah. Dan selanjutnya apa? Wabarakatuh. Keberkahan itu datangnya dari Allah. Itu yang kita minta setiap saat. Itu adalah inspirasi hidup. Itu adalah ideologi yang seharusnya menginspirasi segala aktivitas kita sehari-hari. Karena itu Rasulullah mensyariatkan kita mengucapkan salam. Kalau kita bisa mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim di saat berjumpa, dimanapun, kapanpun, dalam urusan apapun. Namun sayang ucapan ini hanya sebatas ucapan yang tidak kita pahami, tidak kita hayati, apalagi kita amalkan. Sehingga seringkali kita menganggap kemudahan yang ada ini adalah berkat kehebatan para IT, orang-orang barat. Coba kalau tidak ada teknologi ini, coba kalau belum ada ini, oh dulu susahnya mau jual beli. Mau impor itu harus kirim surat dulu sekian minggu, baru sampai paling kurang telegram dibalas dulu biaya berapa biaya yang harus saya keluarkan. Berkat adanya email, adanya SMS, adanya WhatsApp atau yang lainnya, sekarang semuanya tidak perlu. Subhanallah. Berkah, keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa kemudahan teknologi yang ada ini adalah keberkahan dari Allah. Itu adalah karunia dari Allah. Sehingga sejak awal sebelum kita masuk ke dunia teknologi, kita sudah menyadari ada teknologi informasi ini adalah kemurahan Allah. Kalau tidak percaya, kalau tidak percaya, saudara bisa mengalami ke kanan dan ke kiri. Betapa banyak orang yang punya teknologi informatika seperti yang saudara punya. Dia juga punya akun di WhatsApp. Dia juga bisa berkirim SMS. Dia juga punya email. Dia juga punya blog. Dia juga punya web. Tapi kenapa saudara yang mendapatkan keuntungan dari web yang dia kelola, saudara yang mendapatkan keuntungan, saudara yang mendapatkan keuntungan besar, sedangkan teman yang bisa jadi dia adalah seorang ahli IT lebih hebat dibanding saudara. Dia adalah seorang programmer andal. Dia adalah seorang desainer web yang luar biasa. Tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sebesar yang saudara dapatkan. Apa yang membedakan? Inilah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemurahan. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu adalah kemurahan dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Seperti halnya sarana bisnis lain. Orang punya rumah di pinggir jalan itu banyak, bukan hanya saudara. Tapi kenapa saudara yang bisa buka toko, Sedangkan tetangga saudara yang bisa menjadi konsumen, rumahnya tetap rumah gubuk walau sudah di pinggir jalan. Kenapa? Itulah karunia dari Allah. Karena itu satu hal yang pertama yang harus kita tahu adalah prinsip. Ini adalah keimanan kita. Kita sadari, kita tumbuhkan kesadaran dari kita bahwa fasilitas yang ada, enteng atau informatika, atau punya rumah di pinggir jalan, atau yang lainnya, semua itu adalah karunia dari Allah. Harus kita syukuri. Itu adalah kemurahan Allah. Harus kita syukuri dan kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Allah SWT. Jangan sampai fasilitas itu kita gunakan untuk berbuat dosa. Kemudian yang kedua, setelah kita pahami bahwa adanya bisnis online terbukanya sarana untuk menjalankan bisnis online baik melalui web atau melalui HP atau yang lain, itu adalah karunia Allah yang harus kita syukuri, kita jaga dengan menggunakannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, halal yang halal. Hal yang kedua yang harus kita ingat, kita harus sadar bahwa tidak semua yang bisa itu kemudian halal, dan tidak semua yang ada yang membeli atau mendatangkan keuntungan itu halal. Dunia online tidaklah beda dengan dunia offline. Sebagaimana dunia online tidak semua yang bisa dijual itu halal, maka di dunia online pun demikian, tidak semua yang bisa dijual online itu kemudian halal. Kalau di dunia online ada produk yang haram seperti babi, khamr, dan lain sebagainya, di dunia online kita juga tidak boleh menjual barang milik orang. Kita melihat motor tetangga kok bagus, dia seorang yang hobi memodifikasi motor, dia modif sendiri, biayanya murah, saya ambil fotonya, saya pasang di web, saya pasang harga 200 juta. Saya sudah punya kalkulasi, tetangga ini tidak tahu menahu tentang dunia online. Dia tidak kira bahwa motor yang hasil desain ini bisa laku sampai 200 juta. Saya pasang paling-paling nanti kalau sudah saya laku, saya beli saja 50 juta dia sudah cecikakan. Saya pasang gambarnya 200 juta, ternyata ada yang minat. Ketika ada yang minat, ada yang besar, bahkan sudah bayar DP, DP-nya saja sudah 100 juta. Karena senang, orang yang hobi, hobi desain itu biasanya memang siap bayar berapa saja. Dia kasih DP saya 100 juta, kata mas, motornya berapa modelnya? Itu motor bekas, mana pokok bapak saya harganya cuma 3 juta dulu, tapi saya cari kanibal karena misalnya desain saya cek modal habisnya paling 5 juta, jadi total 10 juta. Bagus pak, saya tertarik, kalau saya beli 10 juta gimana? Sama-sama saya juga susah. Ya sudah lah, saya gak suka, saya beli 50 juta. Jelek pak, 50 juta. Dia pikir apa? Modal 7 juta karena lumpuh 50 juta. Sudah terus kasih saja, ambil 50 juta. Padahal dia sudah jual beli sebelum membeli. Dia dijual, sudah dijual motor itu sebelum dia beli kepada orang dengan harga 200 juta. Tetangga tidak tahu. Sehingga pada praktek semacam ini kita telah melanggar satu prinsip, telah melanggar salah satu rukun jual beli dalam Islam. Seperti kemarin disampaikan di pengajian sore bahwa rukun jual beli dalam Islam itu ada 5: penjual, pembeli, barang, uang, dan ada angka. Di antara kriteria barang yang boleh dijual adalah barang yang benar-benar miliknya penjual. Jadi kukudang bukan sekedar ada barang yang akan jual. Harus dilihat barang ini milik siapa, milik penjual atau bukan. Kalau sekedar saya bisa menjual, tidak pernah bisa syariat untuk menjual barang yang bukan milik, seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Rasulullah SAW telah bersabda, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Dan jika aku punya web yang pengunjungnya ribuan, pasang motor, kamar motornya tetangga, aku jual milik siapa? Motor itu milik antum? Bukan. Tapi saya yakin saya bisa mendapatkan barang itu dan kemudian saya sampaikan kepada pembeli. Ya, itu urusan saudara. Yang tidak yakin itu persepsi saudara. Tapi hukum syariat Islam telah menggariskan, kalau bukan miliknya, walau bisa mendapatkan, dijamin bisa mendapatkan, tapi bukan miliknya, tidak boleh menjual. La tabi' ma laisa indak. Jadi kalau punya tetangga semacam itu, solusinya bagaimana? Sederhana, mas, saya lihat motor modifikasi saudara ini bagus, kayaknya ini bisa dijual. Bagaimana kalau saya carikan pasar? Saya punya web, saya punya bahkan anggota di misalnya kelompok desainer motor misalnya, punya modifikator motor misalnya. Kayaknya modifikasi mas ini unik dan punya nilai tinggi. Bagaimana kalau saya jualkan? Nanti kita bagi keuntungan. Saya minta fee 30%, 40%. Atau minta izin, mas kalau mau dijual berapa mas minta harga? 20 juta, sudah merasa untung besar. Ya, gak apa-apa. Kalau saya bisa dapat harga lebih dari itu, sudah. Buat mas, boleh? Boleh. Kalau sudah minta izin seperti itu, maka boleh kita jual. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan perwakilan izin dari pemilik barang. Tapi kalau curi-curi motor orang difoto kemudian pasang di webnya, berarti kita telah melanggar salah satu rukun jual beli. Kita bukan pemilik tapi menjual. Kita juga bukan wakil dari pemilik tapi kita menjual. Sehingga kita melanggar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Zain ya hadis. La tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Ini hal pertama yang bisa jadi sering terjadi. Betapa banyak dari kita yang hobi googling, kemudian melihat barang-barang di internet yang dipasarkan, jadi barang bagus, tapi ternyata webnya pengunjungnya sedikit. Dia punya barang, mengatakan produksi ini dan itu, ada deskripsinya, ada gambarnya bagus, tapi ternyata webnya tidak menarik. Dia tidak tahu bagaimana menjadikan satu web itu dikunjungi oleh ribuan pengunjung. Sedangkan dia adalah seorang ahli IT yang punya pengalaman dalam menjadikan satu web itu bisa dikunjungi oleh ribuan orang. Akhirnya dia ambil gambarnya, dia pasang di web sendiri. Ketika sudah ada yang order, dia baru beri order kepada orang lain. Ini adalah praktek jual beli barang yang belum dimiliki dan ini telah. Kalau memang mau itu pemasaran, kita izin. Buat kesepakatan MOU. Mas, saya minta izin. Saya lihat barang mas ini kok menarik, kayaknya laku, saya minta izin itu memasarkan. Berapa harganya? Boleh tidak saya memasang harga, memakan harga sendiri? Atau kalau tidak boleh, saya minta fee pemasaran. Kalau sudah ada kesepakatan dengan pemilik barang, baik secara lisan, apalagi secara hitam di atas putih, maka kita statusnya telah menjadi wakil. perwakilan atau bahasa masyarakat menjadi agen, walaupun belum tentu itu kira-kira agen terpenuhi. Tapi yang jelas kita sudah mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan kewenangan, hak untuk ikut memasarkan dan mendapatkan keuntungan. Ini berkaitan dengan kepemilikan barang. Praktek yang kedua yang juga terjadi di masyarakat adalah orang yang tahu barang. Misalnya Surabaya di sini, tahu di mana komplek industri kerajinan kulit di Tanggul Angin. Dia berselancar kemana ke Tanggul Angin, lihat tas, sepatu, produk kerajinan kulit yang bagus difotoin, dipasang di web. Dia tidak minta izin, tapi dia punya apa namanya kemampuan mendatangkan barang itu, membeli barang itu. Sehingga ketika dia jual beli online, dia buka web, dia punya asumsi bahwa barang ini ditanggul angin di banyak produksi barang seperti ini, tapi mereka tidak bisa memasarkan. Saya sudah bisa dipastikan kalau ada yang order, saya bisa mendatangkan barang itu dengan mudah. Nanti kalau ada yang order, saya akan carikan barangnya. Barang belum ada, tapi dia sudah memasarkan, menerima order. Dengan asumsi apa? Dia tahu di mana tempat mendapatkan barang, di mana bisa mendatangkan barang. Praktik semacam ini juga tidak dibenarkan dalam Islam, karena kita belum memiliki barang. Karena rukun jual beli lagi ada penjual, dan syarat penjual dia adalah sebagai orang yang memiliki barang atau mewakili pemilik barang. Sehingga kalau sudah ada yang order, nanti baru saya carikan barangnya di pasar, ini tidak dibenarkan secara syariat. Suatu hari salah seorang sejajar kaya raya zaman Nabi, yaitu Hakim Mizan, yang notabene adalah saudara sepupu Nabi, menceritakan pengalamannya dalam berdagang kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, yakni rajul fas'alul bait ma laysa indi apa ataula. Ya Rasulullah, seringkali ada orang datang ke saya dan dia meminta pesan, ingin membeli satu barang dariku, padahal barang itu aku tidak memilikinya, belum aku miliki. Apakah boleh aku layani orang itu? Aku terima pesanannya, dan setelah aku terima, lalu aku carikan barangnya di pasar. Kalau tidak dapat, aku serahkan kepadanya. Rasulullah SAW menjawab, ya Hakim, la tarak malaysa minda. Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Sehingga kalau engkau ingin jual beli online, hukum pertama, miliki barang terlebih dahulu. Kalau tidak, maka buatlah MOU dengan pemilik barang, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Minimal secara lisan, mas, saya ingin ikut memasarkan ini di web saya dengan komitmen demikian-demikian. Kalau itu disepakati, maka boleh. Boleh kita jual beli online. Lalu bagaimana dengan pembayarannya? Kalau kita sudah memiliki barang atau memiliki kuasa untuk memasarkan suatu barang, karena ada MOU, sepakat dengan bersekutu atau perwakilan secara lisan, maka urusan pembayaran fleksibel. Pemesan boleh membayar tunai lunas di muka atau DP dulu, sisanya kalau barang sudah diantarkan, atau pembayarannya semuanya di belakang terhutang. Bayarnya nanti karena teman sendiri, kenalan sendiri, boleh. Kenapa? Karena kita telah punya barang atau mewakili pemilik barang. Karena dalam hukum Islam perlu dipahami, rukun jual beli dari lima, penjual pembeli, objek transaksi itu uang dan barang. Nah, yang boleh ditunda dalam Islam itu satu dari dua. Uang ditunda maka barang harus ready stock, harus siap, sudah ada di tangan, sudah bisa diserahkan kapan saja. Kalau uang sudah ada, maka barang boleh tertunda. Belum ada barang yang masih, saya carikan dulu. Boleh, asalkan pembeli, konsumen melakukan pembayaran lunas ketika dia melakukan pemesanan, dan ini disebut dengan akad salam. Disebut dengan apa? Akad salam. Penjualnya belum punya barang, tapi pembeli sudah punya uang tunai. Maka pembeli melakukan pembayaran lunas, tidak boleh DP. Kalau sampai ada DP saja, mas karena barangnya belum ada, saya bayar uang lunas saja atau bayar 40% saja, 60% lunasannya nanti kalau barangnya sudah datang. Ini tidak boleh, karena ini tercakup dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah melarang kita jual beli barang yang tertunda dengan pembayaran yang berhutang. Hadis ini walaupun secara tinjauan sana lemah, akan tapi seperti dijelaskan oleh banyak para ulama yang dari Syekhul Islam Utsaimin, ijma para ulama telah tercapai bahwa menunda barang dan menunda pembayaran ini tidak dibenarkan. Karena itu solusinya satu saja. Kalau barang belum register, belum siap diserahkan, belum siap dikirim karena uang belum ada, harus diproduksi dulu, maka minta kepada pembeli untuk melakukan pembayaran tunai ketika apa? Ketika pesan. Karena tema kita adalah bisnis online, sehingga yang ada adalah pemesanan. Tidak mungkin terjadi jual beli tunai barang langsung bisa diserahkan ketika order. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada internet yang bisa mengirim barang. Ketika pesan mobil langsung kumpulan keluar mobil dari komputer, belum ada. Sehingga otomatis dalam bisnis online hanya ada satu opsi, barang yang tertunda dan uangnya yang harus tunai. Sangat memungkinkan uang tunai. Kenapa? Ketika kita order, kita langsung melakukan pembayaran melalui mobile banking ataupun internet banking. Kita langsung bisa transfer. Sehingga transfer uang pembayaran dengan mobile banking atau internet banking ini sudah dianggap sebagai tunai, pembayaran tunai, sehingga barang fleksibel bisa didatangkan kapan saja sesuai kesepakatan. Sudah punya barang atau belum itu fleksibel. Kalau pembeli sudah melakukan pembayaran lunas, ini kaitannya dengan pola pembelian atau pola pembayaran. Baik, artinya pembeli harus melakukan pembayaran lunas karena ini adalah bisnis online. Kalau sampai pembeli tidak melakukan pembayaran lunas, maka kita terjerumus dalam praktek pay with day, bid day, jual beli pembayaran tertunda, barangnya juga tertunda, dan itu terlarang dalam Islam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dilarang? Kan saya sebagai konsumen, kalau melakukan pembayaran lunas, kan repot, bahaya. Saya uang sudah saya serahkan, tapi barang, wallahualam, Jadi dikirim atau tidak, dikirim nyampe atau tidak, dikirim dalam kondisi bagus tidak, sesuai dengan yang saya pesan atau tidak. Ya, itu sangat terjadi, sangat mungkin terjadi. Antum melakukan pembayaran emas dan ternyata penjualnya berkhianat, mengirimkan barang tidak sesuai dengan kriteria, mengirimkan barangnya telat berminggu-minggu, tidak sesuai dengan kesepakatan, atau ketika barang sampai barangnya ternyata cacat karena dalam proses delivery dibanting-banting oleh petugas kargonya pecah misalnya, sehingga saya rugi dong. Ya, itu sangat dimungkinkan terjadi. Namun itu adalah resiko dari jual beli online. Itu adalah resiko dari jual beli online. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran tunai di muka, jangan jual beli online kecuali kepada satu jenis orang. Orang yang benar-benar sudah punya barang, kepada produsen atau kepada orang yang betul-betul sudah memiliki barang. Bagaimana caranya untuk bisa memastikan bahwa penjual online itu punya barang? Repot kan? Apalagi di zaman sekarang nipu itu menjadi suatu hal yang wajar. Sehingga ketika ditanya, "Mas, Anda punya barang tidak?" "Punya." Padahal dia tidak punya. Kalau tidak ingin melakukan pembayaran tunai, maka pastikan bahwa penjual adalah pemilik barang dan barangnya sudah siap, sudah ada, sudah ready, bukan barang yang dicarikan dulu atau dibuatkan dulu. Baik, ini kaitannya dengan pembeli. Kemudian hal ketiga yang juga perlu digarisbawahi dalam jual beli online, barangnya. Tadi kita sudah berbicara tentang penjual, berbicara tentang pembeli. Pembeli harus melakukan pembayaran tunai. Kalau tidak tunai, pembeli harus memastikan bahwa penjual adalah pemilik barang. Kita tahu saudara kita punya motor misalnya, kita telepon dia, "Mas, motor yang kemarin itu yang buat antar saya ke terminal itu masih ada enggak?" "Masih." "Sudah dijual atau belum?" "Belum." "Bagaimana kalau saya beli tapi pembayarannya setahun lagi?" "Boleh." "Kenapa?" "Karena penjualnya betul-betul pemilik barang. Tapi kalau kita hanya melihat di online, kita tidak tahu apakah dia pemilik barang atau bukan, kita tidak boleh menggunakan pembayaran terhutang, pembayaran cicil, karena akan terjerumus dalam praktek pay day, bid day yang disepakati oleh ulama sebagai transaksi yang haram. Kalau kita ada yang tanya, kenapa haram? Toh kalau ternyata saya ditipu, saya sendiri, rugi-rugi sendiri. Saya siap penjualnya. Toh kalau ternyata barang sudah dikirim, dia tidak mengirimkan sisa pembayarannya, saya juga tidak apa-apa, rela. Kenapa diharamkan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman jauh-jauh hari, telah memberikan jawaban, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang buruk, dengan cara-cara yang salah. Mungkin antum berkata, kalau ternyata barang tidak dikirimkan, ya saya tidak apalah, iseng-iseng. Kalau penjual, kalau ternyata pembeli tidak melunasi pembayarannya, ya tidak apalah, coba-coba. Ada orang yang berpikir sebetulnya, tapi antum harus ingat, hukum halal-halal itu bukan hanya untuk antum. Islam ini diturunkan bukan hanya untuk antum yang berbesar hati seperti itu. Islam diturunkan untuk jadi agama bagi orang yang hatinya besar. Ditipu juga masih bisa tersenyum. Ditipu alhamdulillah mas, itu nabung di akhirat pahala yang nanti buat saya di akhirat. Orang yang memang berada seperti itu kan ada. Ya Bapak, saya maafkan. Daripada gundel, daripada sakit hati sudah hilang barangnya, loro hati, ngenes, jantungan, darah tinggi, lebih baik dari setrika saja. Orang yang seperti ini makhluk langka, yang legona seperti ini. Rata-rata yang mayoritas adalah kalau ditipu marah, kurang ajar dari tipu. Saya kira di web yang bagus, percaya, kirim sekali, beli sekali, dua kali kirim, ketiganya terima kasih sudah transfer uang banyak. Rata-rata pasti akan kecewa. Nah, Islam tidak ingin praktek jual beli itu menyebabkan terjadinya permusuhan di tengah-tengah umat, menyebabkan kita memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Karena itu Islam menginginkan agar transaksi jual beli itu ada kepastian, kepastian mendapatkan barang dan kepastian mendapatkan uang. Dan dalam kondisi tertentu Islam memberikan dispensasi, boleh salah satu objek jual beli itu ditunda, tapi tidak dua-duanya. Karena kalau dua-duanya ditunda, itu potensi terjadinya penipuan, potensi terjadinya persengketaan itu semakin terbuka lebar. Apalagi praktek semacam tadi, barang belum ada, uang nanti, ini berpotensi menyeret kita dalam praktek riba. Kok bisa riba? Ya, antum bisa lihat, bisa sederhana. Saya akan mulai dari yang offline. Dalam dunia offline, jual beli offline ada yang namanya jual beli DO. Ada kan? Jadi seorang punya modal uang, datang ke agen semen misalnya. Mas, saya beli semen 1000 bungkus dari pusat. Pembayaran sekian juta. Sudah saya transfer lunas. Kita akan dapatkan surat perintah pengeluaran barang, DO dikenalnya. Kita bisa keluarkan sekarang juga, tapi juga tidak bisa keluarkan secara bertahap. Itu sudah menjadi tradisi dalam bisnis. Nah, seringkali para pemilik DO, mereka adalah pedagang, bukan orang yang butuh semen untuk digunakan bangun. Mereka para pedagang, malas punya gudang, akhirnya apa? Dia gunakan DO, perintah pengeluaran barang ini sedikit demi. Nah, kadang-kadang sering pemilik DO ini menjual kembali DO-nya kepada orang lain. Dia punya 1000 pieces, dia jual kepada orang yang itu cuma 100 sak semen. Nih, 100 sak semen ya saya punya DO. Nih, kamu bawa ini, ambil semennya di agen semen A di tempat ini. Maka dia bisa, pembeli kedua ini berbekalkan perintah dari pembeli pertama, bisa mendapatkan semen. Tapi ada satu hal yang bersifat logis. Biasanya orang yang mau membeli DO biasanya adalah orang yang tidak siap membayar tunai. Karena kalau dia punya uang, buat apa dia beli dari tangan kedua? Dia akan langsung beli ke tangan pertama, akan dapatkan harga yang lebih murah. Biasanya yang mau membeli DO adalah orang yang pembayarannya tertunda. Pembayarannya tertunda, sehingga akibatnya apa? Pembeli pertama tadi, pembeli DO, dia tidak keluar jerih payah banyak. Dia bayar deposit uang ke agen, dapat DO, dia jual lagi kepada pihak ketiga. Sehingga simpelnya, sederhananya, seakan-akan pemilik depo, pembeli pertama atau pemilik depo ini menghutangi uang kepada pembeli kedua, yang dengan uang itu pembeli kedua membeli semen dari penjual pertama atau agen. Kenapa demikian? Karena semennya yang menjadi objek transaksi, objek jual beli, posisinya letaknya masih di mana? Masih ada di gudangnya agen. Sehingga pemilik DO tidak terbebani dengan biaya perawatan barang, tidak terbebani dengan proses delivery pengiriman barang, tidak terbebani dengan kerusakan yang mungkin terjadi pada semen. Kalau dia keluarkan dulu barangnya, dia butuh tempat untuk penyimpanan, dia butuh penjagaan perawatan, karena kalau gentengnya bocor kena air, semennya rusak, penyimpanannya lembab, semennya rusak dan sebagainya. Sehingga pemilik DO di sini untungkan banyak. Yaitu apa? Dia terbebas dari berbagai macam biaya-biaya yang tadi saya sebutkan. Pada akhirnya, sederhananya, pemilik DO tadi sebetulnya adalah menghutang sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk pembelian semen. Karena secara logika, kalau pembeli ketiga ini punya uang kas, uang tunai, dia tidak akan membeli dari pihak kedua dan yang kedua, dia akan langsung mencari agen dan beli langsung dari agen. Ini logikanya seperti ini. Walaupun ada sebagian orang yang memang dia maunya beli dari pemilik itu ada. Walaupun yang banyaknya yang beli dari itu adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan pembayaran tunai. Nah, ini praktek semacam ini berpotensi menyebabkan terjadinya praktek riba, utang piutang yang berbunga. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wasallam melarangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuman. Nabi melarang kita dari mendapatkan keuntungan. Nabi melarang kita dari mencari keuntungan dari barang yang belum menjadi tanggung jawab kita. Ketika barang yang kita beli dan kita dalam pegang DO-nya saja, fisik barang yang belum kita ambil, maka kerugian, segala kerusakan yang terjadi barang yang kepada barang yang kita beli, kita oleh siapa? Oleh agen, oleh penjual pertama. Sedangkan pemilik DO tidak bertanggung jawab apa-apa, tidak menanggung resiko. Nah, orang yang belum menanggung resiko kerusakan barang semacam ini dalam Islam belum boleh menjual, walaupun secara hukum dia sudah memiliki, tapi tidak semua yang memiliki itu kemudian boleh menjual. Tidak semua yang memiliki itu kemudian boleh menjual, karena bisa jadi kepemilikannya terhadap barang itu belum seuntungnya, karena barang belum berada di tangannya. Nah, praktek semacam dalam Islam terlarang. Solusinya bagaimana? Solusinya, keluarkan terlebih dahulu barangnya, baru jual kepada pihak ketiga. Kalau ada yang beli, saya pak, saya butuh semen sekian, ya gak apa-apa. Saya datangkan barangnya dulu. Saya ada semen, saya datangkan barangnya dulu, kirim ke tempat proyek dia, tempat pembangunan dia, atau ke rumah dia, ke toko dia. Kalau barang sudah datang, semennya sudah siap di depan toko, diturunkan. Kalau iya, baru ada transaksi. Ditunda transaksi sampai barang dikeluarkan dari gudang agen. Ini solusi pertama. Baik itu akan di jalan kita negosiasi atau setelah tiba di tempat pembeli kedua, baru adakan negosiasi jual beli, transaksi jual beli. Atau solusi selanjutnya adalah kalau kita mau jual depo, kalau kita mau jual depo, minta kepada pembeli untuk melakukan pembayaran tunai di muka, sehingga kita menggunakan skema salam. Pak, saya butuh semen 100 sak. Ya, pembayaran tunai. Kalau Bapak sudah melakukan pembayaran tunai, saya akan gunakan DO saya untuk mengeluarkan. Saya akan berikan DO saya kepada Bapak untuk pengambilan barang. Praktis macam ini boleh. Solusinya tadi apa? Pembeli kedua melakukan pembayaran tunai, sehingga objek transaksi barang dan uang yang tertunda hanya satu, bukan dua-duanya. Ini berkaitan dengan dunia offline. Bagaimana dengan dunia online? Praktek serupa bisa terjadi pada dunia online. Bisa jadi kita punya deal terhadap satu barang. Barang masih berada di tempat penjual pertama. Atau bisa jadi barang itu adalah barang yang dalam proses delivery, belum sampai ke rumah kita. Kita seorang importer. Barang masih di jalan, masih dikapalkan di laut yang belum sampai ke kita, atau mungkin masih di biaya cukai kapal di pelabuhan belum dikeluarkan, kita sudah jualan. Nah, barang yang belum sampai ke tangan kita masih berada di bawah tanggung jawab penjual, karena barang dalam proses delivery itu jaminannya siapa? Tanggung jawabnya penjual. Belum boleh kita jual, kita belum boleh melakukan penjualan, baik online ataupun offline. Karena kalau kita jual barang masih dalam proses delivery, berarti kita memungut, mencari keuntungan dari barang yang belum menjadi tanggung jawab kita. Abu Hurairah dan yang terkait hadisnya, nah, Rasulullah Ridhi malam Yuman. Nabi melarang kita mencari keuntungan dari barang yang belum dibawa tanggung jawab kita. Tanggung jawab kerusakannya masih di tangan orang lain, penjual pertama. Solusinya bagaimana? Solusinya lagi-lagi dengan skema salam. Minta kepada calon pembeli untuk melakukan pembayaran tunai, maka selesai masalah. Agar objek transaksi, agar objek jual beli itu yang tertunda hanya satu, yaitu barangnya saja. Jadi kalau ternyata pembeli belum bisa melakukan pembayaran tunai di muka, maka sabar. Jangan dijual dulu, Pak. Tidak apa-apa. Saya komitmen kepada Bapak untuk menyisihkan barang. Seperti yang Bapak minta, Bapak minta 100, saya akan sisihkan 100 barang. Kalau barangnya sudah sampai, sudah datang, nanti saya kabari. Bapak, saya beri prioritas untuk membeli pertama barang yang saya datangkan. Kalau memang dia belum punya uang untuk melakukan pembayaran tunai di muka. Ini berkaitan dengan barang. Kemudian berkaitan dengan barang, di antara penjual beli online yang juga harus diingat adalah ada barang-barang yang tidak boleh dijual belikan secara online bila pembayarannya dengan uang atau emas dan perak. Apa itu? Yaitu emas dan perak. Kita tidak boleh beli emas atau perak atau kalah secara online. Jual beli emas misalnya, kita lihat ada situs yang menjual belikan emas, situsnya terpercaya karena miliknya pabrik terkenal misalnya. Tidak mungkin ibu kita beli atau kita bermodalkan telepon, Pak, kirim emas ke saya 1 kilo, pembayarannya saya transfer sekarang. pembayaran bisa transfer, bisa tunai. Tapi jual beli emas tidak boleh menggunakan skema salam. Harus terjadi serah terima fisik ketika transaksi. Rasulullah SAW setelah bersabda, "Ad-dinaru bid'ah, wal-bid'atu bil-bid'ati riban, illa ha'an wa ha'an." Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, itu riba, kecuali bila jual belinya secara tunai. Ada serah terima fisik emas dengan emas. Kita barter emas dengan emas, perak dengan perak, harus tunai. Kemudian nanti mengatakan, "Wa bi'ul dhahaba wal fiddati kaifa syi'tum idza kana yadan biyadik." Dan juallah emas dan perak sesuka hati kamu, sama beratnya atau beda beratnya boleh, asalkan ya dan biyadik, terjadi serah terima fisik tatkala transaksi. Ini emasnya dan ini peraknya. Nah, jual beli online tidak mungkin terjadi serah terima fisik emas. Sampai sekarang belum ada komputer yang bisa mengeluarkan emas dari layarnya. Ketika dipencet enter, keluar emas 1 kilo. Belum ada. Sehingga syarat terjadi serah terima fisik pada jual beli emas tidak terpenuhi. Walaupun transfernya bisa terpenuhi, pembayaran bisa terpenuhi dengan sistem online atau mobile banking atau internet banking, sangat memungkinkan. Tapi fisik emasnya bagaimana? Tidak mungkin. Nah, kalau ingin jual beli emas online, ada solusinya. Ya, kita telepon ke perusahaan yang jual beli emas, "Pak, kirim emas ke saya 1 kilo. Saya akan bayar dengan seekor sapi." Kalau jual beli emas dengan barang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, dan bukan dengan uang, karena uang itu adalah alat transaksi, hukumnya disamakan dengan hukum emas, hukum dinar dan dirham. Nah, kalau beli emas secara online boleh, asalkan pembayarannya dengan barang, bukan emas perak dan juga bukan uang. Saya mau beli emasnya 1 kilo, bayarnya dengan beras sekian ton, enggak apa-apa. Itu boleh. Kenapa? Karena jual beli emas dengan beras tidak harus tunai secara fisik, tidak harus serah terima fisik langsung. Antum punya juragan beras, punya berton-ton beras, beli emas, emas yang dia punya, toko emas atau yang lain, boleh seperti itu. Tapi apa yang ada? Urusan ada atau tidak ada itu bukan tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya. Saya hanya menjelaskan hukum dan solusinya. Masalah antum mau praktekkan atau tidak, itu bukan tanggung jawab saya. Karena itu kalau mau beli emas, jangan beli emas secara online. Datang langsung ke tokonya. "Pak, saya beli emas. Ini uangnya, mana emasnya?" Ambil, serah terima di sini. Atau kalau mau pabrik, kalau tambang emas misalnya, perusahaan di online-nya, "Saya beli emas ini 1 kilo ya. Saya beli emasnya yang 1 kilo ini, uangnya saya transfer. Setelah transfer di pack, tolong masih di pack dan saya minta fasilitas dikirim." Sehingga terjadi serah terima fisik emas dan uang di majlis. Karena Rasulullah telah menyatakan, "Adzahu bidzahab, riban ila ha'an wa ha'an." Emas dengan emas itu riba, kecuali bila dilakukan dengan tunai, terjadi serah terima fisik. Begitu juga kita membeli emas dengan perak, harus terjadi serah terima fisik, sehingga tidak ada sedikit pun yang tertunda. Adapun mata uang, seperti yang saya katakan, mata uang kartal sekarang ini, menurut para ahli fikih, hukumnya dikiaskan, disamakan dengan dinar dan dirham, karena mata uang sekarang ini menggantikan fungsi dinar dan dirham sebagai alat transaksi, sebagai standar nilai barang, sebagai alat untuk menyimpan harta kekayaan. Semua tiga fungsi dinar dan dirham ini tergantikan dengan apa? Dengan emas dan dengan mata uang kartal. Ini jual beli emas. Yang terakhir, hukum jual beli online yang sekarang ingin saya tekankan di sini. Dan kalau ada yang terputus, semoga nanti dalam pertanyaan dalam meja akan terungkap. Dalam jual beli online yang juga harus ditekankan dan lebih penting untuk ditekankan dibanding jual beli offline adalah aspek kejujuran. Jujur. Ingat, kalau di pasar tradisional saja terjadi praktek penipuan, kita beli yang A, ternyata yang dimasukkan ke bungkus adalah yang B. Tapi pelanggan yang ini, itu terjadi banyak di dunia offline, di pasar, apalagi di dunia online. Gambarnya bagus, deskripsinya luar biasa, ketika dikirim, masya Allah, kok yang kayak gini yang dikirim? Saya pesannya yang warna merah, dikirim yang warna hitam. Ketika dikomplain, mas, maaf mas, yang warna merahnya habis. Apa yang dilakukan? Antum akan rugi. Dan kalau aku sulit menjualnya, antum akan merugikan pembeli. Kalau di offline, mungkin solusinya sederhana, aku datang lagi ke pasar, ke toko, segera bisa ditukar. Tapi kalau online, antum harus menanggung biaya delivery, pengirimannya. Waktu yang diambil juga banyak, karena proses delivery-nya mungkin memakan waktu yang tidak sedikit. Karena itu, aspek kejujuran dalam bisnis online lebih perlu untuk ditekankan dan diwaspadai. Walaupun sebagai pembeli, maka lebih waspadalah. Jangan-jangan itu hanya deskripsi. Apalagi seringkali gambar foto lebih indah dibanding kenyataannya, dengan pencahayaan, penyinaran, pencampuran cahaya warna-warni yang sudah di desain sedemikian rupa menghasilkan sebuah gambar yang luar biasa, sehingga ketika kemudian masya Allah barang bagus sekali ketika dikirim, dia jujur benar barang itu yang dia butuh, barang itu pula yang dia kirimkan. Tapi aku tidak tahu permainan pencahayaan fotografer. Fotografer itu yang ahli menggunakan kamera, pencahayaan, zoom dan sebagainya, kejauhan jarak dekat, bias, background yang dia desain sedemikian rupa, menghasilkan gambar yang luar biasa. Ketika sudah dikirim, antum hanya bisa bertasbih, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kok kayak gini saya beli? Nah, ini harus lebih ditekankan sebagai penjual ataupun ketika antum sebagai konsumen. Sebagai konsumen agar antum tidak beli korban. Sebagai penjual agar antum betul-betul menjual barang seperti yang antum gambarkan, seperti yang antum deskripsikan dalam tulisan ataupun dalam gambar. Kenapa demikian? Karena menipu, kamuflase, manipulasi, haram ketika offline, haram juga ketika online. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'a orang itu sudah melakukan transaksi jual beli. Fakullu wahidin minhum bil khiyar. Maka masing-masing dari keduanya itu punya hak khiyar, hak untuk membatalkan transaksi selama mereka berdua masih dalam satu majelis, belum berpisah, masih di tokonya. Selama masih di toko, boleh membatalkan transaksi. Penjual mau atau tidak mau, selama masih dalam satu majelis, boleh membatalkan transaksi. Kecuali bila ketika transaksi sudah ada kesepakatan mau beli, tapi tidak boleh batal. Ya, apa-apa, saya berpikir tidak akan membatalkan. Kalau sudah ada kesepakatan seperti ini, maka gugurlah hak khiyar majelis. Tapi kalau tidak ada kesepakatan semacam ini, maka selama masih satu majelis, boleh untuk membatalkan transaksi. Nah, bagaimana dengan online? Kan kita berbeda majelis. Dia di Amerika, saya di sini. Ketika dia jual besar, dia telepon. Bagaimana hak majelisnya? Ya. Ketika telepon selama masih terkoneksi di teleponnya, maka masih punya hak untuk membatalkan transaksi. Ketika kita chatting, kita masih terkonek dengan dia, maka kita masih satu majelis. Tapi kalau dia sudah offline, WA-nya sudah dimatikan, web-nya sudah, dia tidak online, dia sudah putus, sudah keluar misalnya, maka berarti khiyar majelis telah terputus. Kemudian nanti Nusra menekankan ila tabi'a dalam keluar menuliskan malam yang terhormat in sadaqa wa bayyana. Kalau dia berdua berlaku jujur, sadaqa wa bayyana, betul-betul menjelaskan, memberikan deskripsi seutuhnya. Dia ceritakan barang itu sejujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, maka transaksinya akan diberkahi. Buri kalau mabiyah iman, Allah akan memberkahi transaksi mereka. Namun fa'in kadaba wa kadama, kalau mereka berdusta, ada kesengajaan yang berdusta dan kesengajaan menyembunyikan sebagian kriteria barang. Ketika mendeskripsikan barang, barang dimakankan di foto, kemudian ada deskripsi barang, diceritakan barang ini sekian, ukurannya sekian, bobot sekian, kegunaannya sekian, kalau memang ada ingredientnya, ada kandungannya, komposisinya, dijelaskan komposisinya, semuanya betul-betul dijelaskan dengan gamblang. Kalau ada kesengajaan, nah, kalau ini yang jangan diceritakan. Kalau dibilang ini barang second dan secondnya itu dari tukang ojek, orang tidak akan beli motor bekasnya. Tapi jelaskan kondisi barang masih bagus, mesin masih handal, kan itu sudah tidak sesuai. Dipakai oleh orang kantoran, ya, sopir taksi itu juga kantoran. Yang naik taksi biasanya juga orang-orang kantoran. Nah, kalau mobil yang biasa digunakan untuk taksi dikatakan mobil kantoran, maka persepsinya berbeda. Mobil kantoran persepsinya adalah, ya kalau sedan ya pada kurang jajarannya direksi. Level-levelnya sudah ada, insya Allah mesin masih bagus, perawatan bagus. Ternyata kantorannya adalah sopir taksi. Tentu deskripsinya sudah berbeda. Kalau ada unsur kesengajaan, ada manipulasi semacam ini, ada kesengajaan untuk mengelabui, maka Rasulullah besar dan muhiqat barakatu bayi'iman, keberkahan transaksi mereka akan hilang, akan dicabut, akan dihapus. Karena itu pesan saya dalam jual beli online, kalau memang aku harus menampilkan gambar, tampilkanlah gambar seadanya. Jangan direkayasa gambar, apalagi di edit di Photoshop misalnya, ya. Gambar yang buram, warnanya sudah kusam, di edit di Photoshop, hasilnya Masya Allah, lebih kinclong dibanding yang lain. Ini tidak boleh. Kalau aku mengambil foto, ya foto ala kadarnya. Di pencahayaan yang seperlunya, jangan di rekayasa pencahayaan, kemudian hasilnya pun masih diedit di Photoshop, hasilnya lebih bagus, lebih menarik, deskripsinya bombastis, satu-satunya misalnya, tidak ada duanya, deskripsinya luar biasa, motor yang tidak pernah dibawa ke bengkel, karena memang bengkel sudah tidak bisa menarik. Bengkel motor sudah nolak, masa juga tidak bisa. Emang harus sudah diganti, bukan spare partnya, BPKB-nya. Nah, kalau deskripsinya itu sudah tidak jujur, maka haram jadinya. Jadi foto jangan direkayasa. Kalau memang anda ingin memberikan gambar untuk memberikan penjelasan lebih konkret terhadap kondisi barang, fotolah dalam pencahayaan yang wajar, di tempat yang teduh, misalnya di pohon atau foto kendaraan itu, kemudian dari arah yang berbeda-beda dari semua sudut kendaraan di foto, depan, belakang, kanan, kiri, kalau bisa juga dari atas, misalnya kondisi kap kendaraannya. Kemudian deskripsikan pernah tabrakan, tidak pernah tabrakan, mobil digunakan di mana, daerah pesisir, daerah kerjanya di tempat yang sering rob, sering banjir atau tidak, buat angkutan barang atau hanya untuk mobil keluarga. Deskripsikan kondisi mesin, pernah konsleting atau deskripsikan sedemikian rupa yang memang berpotensi mempengaruhi nilai barang dan minat orang. Jelaskan apa tadi. Karena kalau orang mengetahui mobil ini dibuat angkutan barang untuk daerah tempat yang nanjak-nanjak, terus insya Allah orang juga mikir-mikir membeli dengan harga mahal. Sehingga deskripsikan sejujurnya, gambarkan apa adanya, jangan ada rekayasa gambar atau manipulasi data ketika mendeskripsikan. Bahkan insya Allah bila yang tadi dijelaskan itu telah terpenuhi, insya Allah jual beli aman itu halal binillah ya azza wa jalla ta'ala. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya tadi. Sepertinya ini wajah terkait semua Ustaz. Ini wajah pebisnis semua sebenarnya, online semua ini. Sampai ada julukan itu Mister Online. Ya, saya dengar itu. Alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kami. Ini yang ada satu yang sangat niat sekali Ustaz itu bertanya Ustaz. Ini sebelum kita mulai sudah diserahkan ke saya pertanyaannya. Jadi kan sebelum mulai sudah ada pertanyaan. Bisa apa? Iya, bisa satu, tapi sebenarnya kemudian ada pertanyaannya. Bagi yang ini pertanyaan tentang crossfitting ya. Sebetulnya tadi secara garis besar crossfitting sudah ikut terbahas secara otomatis ya, karena masalah kalau tidak punya barang ya jelaskan, saya seperti agen transparan. Kemudian buat kesepakatan dengan pemilik barang itu sama. Kebetulan saya sudah ada peraturan tulisan bisa di searching internet tentang di situs PM pengusaha muslim, ada artikel tentang hukum dropshipping, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan dan juga solusi-solusi yang bisa dipilih. Apakah syarat sah hanya sebatas izin sebagai agen saja? Masalah syarat tentunya masalah keagenan perwakilan itu adalah kondisional sesuai dengan pemilik barang. Kalau pemilik barang rela keagenan itu hanya sebatas MOU tanda tersebut atau bahkan mungkin masih sekedar kesepakatan lisan, angkasa, walaupun kita tidak menitipkan uang agunan kepada pemilik barang, tidak apa-apa. Itu artinya kondisional kepada pemilik barang, bukan kepada hukum syariatnya. Apakah boleh sebagai ahli dropshipping, sebagai ahli dropshipping kita menjual di atas harga yang kita dapat dari supplier tanpa perlu sepengetahuan dan izin sebagainya? Tidak boleh. Harus seizin. Harus seizin pemilik barang. Kenapa? Karena ketika kita memainkan harga, itu bisa jadi merusak pasar. Merusak pasar pemilik barang. Sehingga barang tersebut akhirnya muncul image mahal. Akhirnya kalah bersaing di pasar, tidak laku, atau sebaliknya. Ini tanggapan pertanyaan karena semuanya sudah siapa di pada paparan di atas. Intinya transparansi itu harus ada dalam harga dropshipping. Kalau memang sebagai dropshipping ya, katakan saya sebagai seorang agen dropshipping, jangan disangka sebagai pemilik barang. Kemudian apakah ketika pengiriman barang kita harus kirim ke tempat kita dulu baru ke pembeli? Tidak harus. Boleh dari agen kita langsung jual, langsung kirim ke konsumen. Tidak harus ke tempat kita dulu, tidak masalah. Itu hal yang sepele, tidak ada korelasinya dengan hukum. Yang penting transparansi ketika mendeskripsikan diri, saya bukan pemilik, saya kalau saya. Atau kalau tidak ingin menjelaskan status sebagai seorang agen dropshipping, maka cukup kita membuat kesepakatan pembelian barang. Saya menawarkan barang ini karena tatkala kita sebagai agen atau perwakilan, karena sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, itu status kita bertindak sebagai wakil dari pemilik barang. Maka tidak perlu kita menjelaskan kita itu sebagai pelaku dropshipping atau yang lainnya. Asalkan itu MOU itu betul-betul ada antara kita dan pemilik barang, itu tidak ada hubungannya dengan pembeli. Itu hubungan kita dengan pemilik barang. Agar ketika kita menjual, kita menjual barang milik kita atau barang yang kita diizinkan untuk ikut menjualnya. Ini ada kaitannya dengan hak pemilik barang. Pokok-pokok. Kemudian ini ada pertanyaan, Sir. Apabila kita sebagai marketing online, apakah boleh kita menjual barang yang kita pasarkan tadi dikirim dari pemilik barang yang kita pasarkan dengan atas nama kita, Sir? Tadi sudah dijawab bahwa dalam sistem dropshipping tidak harus kita menjelaskan kepada orang bahwa saya sebagai agen, sebagai perwakilan saja, tidak harus. Karena kenapa harus kita izin? Agar kita menghormati hak pemilik barang, bukan pembeli. Kita tidak ada urusan dengan pembeli masalah izin. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, mau dikirim atas nama kita atau atas nama pemilik barang, itu sama. Karena kita berstatus sebagai wakil dari pemilik barang. Allah. Kemudian, Ustaz, bagaimana hukum jual beli online dalam bentuk jasa? Misal, kita gunakan fasilitas pesan ojek online, ada biaya pesan. Apabila batal pesan, ada biaya pembatalan. Mohon penjelasannya. Ya, online dan jual beli itu bisa barang, bisa jasa, sama saja. Masalah keagenan tadi, masalah terus itu lainnya, asal tadi ada kesepakatan dengan pemilik jasa untuk ikut memasarkan, maka boleh. Asalkan kita mendapatkan izin, baik secara tertulis ataupun komitmen secara lisan. Masalah administrasi pemesanan itu sah-sah saja. Itu boleh-boleh saja, asal itu juga disepakati dengan pemilik barang atau jasa. Kemudian masalah DP hangus ketika pembeli pemesan batal membeli, maka itu juga boleh baik dalam online ataupun offline sama. Walaupun memang menurut sebagai ulama ada yang mengatakan mimpi tidak boleh hangus, tapi itu pendapat yang lemah. Praktek sejak zaman dahulu, di zaman Umar bin Khattab, TP hangus itu sudah berlaku dan direstui oleh para ulama, oleh para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab sebagai khalifah beliau mempraktekannya. Ketika beliau memerintahkan salah seorang petugasnya untuk membeli rumah Sufyan bin Umayyah seharga 40 ribu dirham. Karena memang tanahnya luas di tengah kota, di sebelah Masjid Kufah, di pusat kota. Harga tanahnya 40 ribu dirham. Namun petugasnya ini, karena dia hanya petugas, dia menunggu restu dari Khalifah Umar bin Khattab apakah dia dibeli atau tidak dengan harga 40 ribu. Maka dia bayar TP 4 ribu dirham diserahkan kepada Sufyan bin Umayyah. Fakir kalau dia memang kalau Umar mengasuhi tanah taksi, maka 4 ribu itu bagian dari pembayaran, yaitu bagian dari uang pembayaran. Tapi kalau ternyata Umar Khattab tidak merestui pembelian ini, maka 4 ribu itu menjadi milik Sufyan bin Umayyah. Ini praktek jadi zaman sahabat kemudian itu direstui, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mengingkarinya. Karena itu pendapat yang lebih wajib adalah yang mengatakan bahwa TP itu boleh. Kenapa demikian? Salah satu hikmahnya karena tatkala pembatalan, seringkali pembatalan itu merugikan penjual. Kenapa? Karena penjual akan kehilangan market, kehilangan pasar. Ketika dibatalkan, kemarin waktu dia membeli banyak penawar, banyak calon pembeli, tapi ketika dia sudah beli bayar TP ternyata dibatalkan, market sudah berkurang atau sudah bahkan sudah hilang. Kesusahan dia mencari pembeli baru. Untuk memberikan dispensasi atas kerugian yang bisa saja dipikul oleh penjual ini, maka Islam membolehkan sistem TP yang kalau tidak jadi beli TP hangus. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah memaafkan, tidak apa-apa, TP kembalikan. Itu lebih utama tentunya. Wa'ata'u aqrabu littaqwa. Kalau memaafkan, tentu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini pertanyaan besar, bagaimana jika menjual barang-barang baik katalog? Artinya jika ada order baru atau order ke kantor, contoh produk laporan dan yang lainnya dan produk yang lainnya. Jual beli katalog sama tadi di sini intinya adalah jual beli seperti dengan online. Kita hanya membawa katalog barang baik offline ataupun online. Ini saya bisa mengadakan barang bulan 1, 2, 3, 4 semuanya. Ada gambarnya, ada deskripsi barangnya, ada harganya. Maka lihatlah siapakah itu. Agen, ada kesepakatan yang membeli barang atau tidak. Kalau ada kesepakatan membeli barang, maka lebih fleksibel. Boleh pembayaran dicicil, boleh pembayaran tunai. Tapi kalau ternyata aku itu hanya orang yang tahu pasar, tapi tidak punya barang dan juga tidak ada kesepakatan dengan pemilik barang, maka ketika menawarkan barang dengan katalog, bermodalkan katalog saja, maka orang yang pesan harus melakukan pembayaran tunai. Pembayaran tunai di muka sehingga transaksinya kita tegurkan sebagai transaksi akad salam. Bagaimana hukumnya kurban jarak jauh secara online? Kalau yang dimaksud kurban jarak jauh, maka tidak ada sapi yang bisa disembelih secara online. Saya belum pernah menemukan cara di mana sapi disebelah secara online. Kalau maksudnya adalah mewakilkan orang di tempat jauh sana di ujung dunia, Mas, tolong saya ingin berkorban seekor sapi, belikan sapinya dan tolong sembelihkan. Kalau saya sembelih, bagi-bagi dagingnya, boleh. Itu namanya wakalah, mewakilkan. Namun mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah menyembelih sendiri dan membagi dagingnya sendiri dan juga ikut memakan dagingnya. Itu yang lebih utama. Dahulu Nabi SAW ketika menyembelih, beliau menyembelih sendiri. Bahkan beliau tidak menunggu proses pemotongan daging dan pemulihannya selesai. Beliau segera memotong beberapa potong dagingnya dan dimasakkan. Sehingga ketika selesai memotong-motong, sudah ada yang bisa disantap. Itu bagian dari sunnah ketika itu lakukan. Jangan tunggu selesai. Segera kulitnya dapat kakinya selesai, segera potong. Kirim ke dapur untuk dimasak. Sehingga selesai dari kepalanya, pahanya sudah matang, bisa dimakan barang-barangnya. Itu sunnahnya seperti itu yang afdolnya. Sehingga makan paginya adalah dari daging korban tersebut. Itu sunnahnya. Itu yang afdol. Tapi kalau ternyata tidak bisa karena repot, karena kesibukan dan lain halnya, ada lagi orang yang tidak bisa melihat darah mengalir, jenggotnya panjang, tapi kalau melihat sapi mau disembelih untuk mata, itu banyak pak. Tanya itu, jenggotnya panjang, badannya kecar, masya Allah. Olahragawan, tapi ketika pisau sudah tempel di leher sapi, tutup mata paling kurang noleh, kurang-kurang noleh ke kiri. Maka tidak ingin lihat pisau di gorok ke leher sapi. Kalau memang tidak bisa seperti daripada gorok malah pingsan sendiri, ya tidak apa-apa diwakilkan untuk orang. Insya Allah, kalau itu dimaksud insya Allah boleh. Tapi kalau itu maksud ada sapi yang bisa dijembelih secara online, saya tidak tahu. Kemudian assalamualaikum Ustaz, kalau pembelian apartemen atau rumah yang belum jadi kita bayar dulu, bagaimana hukumnya? Kalau bayar cash bagaimana? Kalau bayar cicil bagaimana? Ya, dalam bisnis properti ya seringkali seperti itu terjadi. Seorang pembangun satu kompleks misalnya, dia beli tanah sudah dikabling-kabling, dia bangun contohnya rumah tipe A seperti ini modelnya, tipe B seperti ini modelnya, setelah itu dia pasarkan. Ketika ada yang membeli, dia buat beberapa skema. Kalau lunas 6 bulan maka serah terima kunci 1 tahun. Kalau lunas 1 tahun serah terima kunci 1,5-2 tahun. Nah ini seperti ini boleh kalau hanya melibatkan dua pihak, developer dan konsumen, pembeli. Artinya pembeli membeli langsung dari developernya. Developernya, ini saya punya gambarnya, punya desain rumahnya, tipenya, contohnya, sampelnya ada, silahkan masuk. Kalau bapak mau seperti ini, saya bangunkan dengan harga sekian. Tunai atau dicicil boleh. Tunai atau dicicil boleh. Kalau ada yang berkata, berarti dia menjual barang yang belum ada. Barangnya sudah ada, tanahnya sudah ada, barangnya, bahan bangunannya dia sudah punya. Ini yang disebut dengan akad istisna, pesan buat, pesan kepada produsen. Nah, developer itu adalah produsen rumah. Dia yang membuat tukang buat rumah. Dia bahan bangunnya ada, tanahnya punya, tukangnya punya. Dia bisa bangun. Boleh seperti itu. Baik tunai ataupun dengan pembayaran dicicil secara terjangkau. Tapi salahnya tadi hanya dua pihak, developer dan konsumen. Tapi kalau sudah ada pihak ketiga, finance ataupun perbankan, maka perbankan kepada ini hanya bertugas, berperan, memberikan pembiayaan atau pinjaman uang kepada konsumen. Dan itu pasti riba. tidak ada bank yang akan berapa biayanya, berapa sudah, nanti cicil kepada saya 200 sudah, belum ada. Kecuali Bang Ahmad, Bang Umar, Bang Hasan, Bang Tohir, ada. Yang datang seperti itu, berapa biayanya 200, kasih 200, nanti bayarnya 160 saja, Bang B, ada yang jawab. Baik, ya. Rukun jual beli salah satunya harus ada salah satu objek jual beli, yaitu barang keperluan. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam pembelian jasa, misalnya membuat perhiasan, membuat rumah, apa harus dilunasi sebelum barang jadi? Kalau namanya jasa, jasa itu pasti tidak ada, tidak ada wujudnya. Orang yang seorang insinyur pandai membuat rumah dengan seorang bengkel rupanya sama, walaupun jasanya beda. Sehingga kalau yang dimaksud adalah seorang ahli desainer atau seorang yang ahli ukir perhiasan misalnya, kita tanya bahan-bahannya dari siapa. Tukang jahit pun sama, kainnya dari siapa? Kalau kita datang dengan bahan baku, ini kainnya mas, tolong dijahitkan. Sama dengan kita ambil emasnya, bahan bakunya, tolong saya dibuatkan cincin atau kalung yang seperti ini, rupanya, desainnya. Maka ini jasa murni. Ini jasa, jual beli jasa, murni boleh. Dia minta upah berapapun, boleh. Karena bahan bakunya dari kita. Nah, kalau ternyata kita datang ke pengrajin perhiasan atau tukang jahit, tukang jahit menyediakan bahan baku, Pak, saya butuh celana, butuh baju, jaket atau serupa, kainnya ini berapa harganya? Biayanya berapa? 500 ribu. Barangnya ada, jasanya ada. Kalau itu selain perhiasan emas dan perak, perlawanan sepatan boleh. Karena pada akad semacam ini sejatinya kita beli bahan baku plus jasa pembuatan. Kita datang ke tukang kayu, Pak, saya butuh pintu ukuran sekian, rupanya gambarnya seperti ini, diukir seperti ini, bahan bakunya dari kayu jati yang ini, boleh. Karena itu akan dua akan beli bahan baku plus pengolahannya, itu halal, seperti itu boleh. Tapi kalau yang dibeli adalah perhiasan, kita datang ke sentra produksi perhiasan emas dan perak dari outlet yang ada, kita nggak ada yang suka modelnya karena tidak pakai nama. Nah, kalau nama kan susah, Pak, sudah namanya harus panjang, orang Indonesia namanya panjang ini. Akhirnya bakal pengrajin dia hanya membuat perhiasan yang tanpa nama. Kalau kita butuh perhiasan model A tapi ada namanya, pasti kita harus pesan. Bolehkah membeli perhiasan emas dengan sistem pemesanan seperti ini? Haruskah tunai? Para ulama mengatakan jumhur fuqaha tidak ada alasan, sampai pun dalam perhiasan harus tunai. Jadi bagaimana solusinya? Tidak ada solusi kecuali dia buat sendiri, baru kita beli. Atau kalau kita beli, kemudian kita beli jasa, beli perhiasannya dulu, baru jasa penulisan nama, pengukiran nama. Itu solusinya. Namun Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in menyelisih pendapat jumhur fuqaha. Beliau mengatakan di zaman dahulu membeli perhiasan emas dengan dinar atau dengan emas batangan, sehingga membeli emas yang harganya, emas perhiasan seharganya 100 gram, bobotnya 100 gram, dengan emas tatangan yang bobotnya 105 gram. Menurut dia boleh. 100 gram itu nilai emasnya, nilai bahan bakunya, 5 gram adalah jasa pengukirannya, jasa pengolahannya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Qayyim boleh. Karena menurut beliau tidak akan mungkin ada orang yang pengrajin emas menerima emas 100 gram diolah menjadi perhiasan tetap 100 gram sedangkan jasanya sia-sia. Tidak mungkin ada. Namun walaupun beliau memberikan argumentasi yang banyak dan sangat kuat, tapi para kepala memberikan tuntunan kepada kita al-khuruj minal khilaf. Yustahab al-khuruj minal khilaf, kita itu dianjurkan untuk menghindari perselisihan para ulama agar setiap aktivitas kita itu ada kepastian hukum dan kita tidak dibingungkan, tidak diombang-ambingkan oleh perbedaan pendapat. Solusinya bagaimana? Sederhana. Seperti tadi saya katakan, beli emas yang sudah jadi atau beli emas tatangan sendiri. Pak, ini emas tatangan saya 100 gram, tolong dibuat, sudah dibeli selesai, tolong dibuatkan perhiasan dengan model seperti ini dan upah pengerjaannya sekian. Sehingga ada dua angka. Ada dua akar. Beli bahan bakunya seperti ketika kita beli kain untuk dijahitkan sebagai apa namanya baju. Kita beli emas bahan bakunya 100 gram saat kita beli. Pak, ini tolong dibuatkan perhiasan model yang demikian-demikian dan ini upahnya, upah pengerjaan. Kalau ada yang berkata, Ustaz, sisa produksi masih tidak seperti sisa kain perca, potong-potongan kainnya, jahitan. Kalau potong-potongan sisa kain, buang selesai juga tidak diminta lagi. Tapi kalau saya beli 100 gram dibuat perhiasan, maka pasti akan ada sisa. Paling nanti perhiasannya 95 gram, akan ada sisa 5 gram. Karena dari ukiran itu akan ada serbuknya. Iya. Serbuknya kan bisa dikumpulkan, Pak. Serbuk emas itu bisa dikumpulkan dan bisa dilelehkan kembali menjadi batangan kembali atau dijual. Dijual kembali kepada orang lain atau kepada pengrajinnya tadi. Bisa terus. Itu lebih aman dibanding kita beli langsung, Pak. Kalau emas perhiasan seperti ini ditambah yang desain yang dilupa seperti ini, berapa harganya? Barang yang belum ada, bahan bakunya dari dia semuanya. Ini kita akan terombang-ambingkan oleh fatwa para ulama. Datang ke Ustaz A, akan mengatakan tidak boleh sesuai dengan pendapatnya jumhur. Datang ke Ustaz B, akan dikatakan boleh. Akhirnya jadi apa? Bingung saya. Kesana ditegur, kesini dikatakan boleh, kesana alam sini alam. Solusinya seperti tadi saya katakan, buat dua angka, beli bahan bakunya, diolahkan, dibuatkan, dan bayar jasa pengrajinnya. Sisanya kalau masih ada sisa sarbunya tadi, itu dijual ulang. Memang sedikit ribet ya, karena memang antum bikin yang spesial. Biasanya yang spesial itu memang bikin ribet, susah. Gak usah susah-susah yang masalah perhiasan Pak yang harus dibikin. Barang jadi pun kalau pengen yang spesial susah Pak. Contohnya, cari istri yang cantik. Gak yang wajar, bukan yang cantik biasa-biasa lah Mas. Yang ingin yang cantik spesial, pasti carinya susah. Kalau sudah dapat pun mahalnya mahal, susah. Jadi kalau yang ingin spesial memang harus siap susah. Kalau tidak mau susah jangan cari yang Kristian. Mau nikah, biasanya saja wanita terima saya nikahi, gampang jawab. Tidak repot-repot. Janda, tidak apa-apa, nenek-nenek boleh. Cepat nikahnya, tidak repot. Asal nafkahi, Pak. Tidak apa-apa, jangan bersyarat. Insya Allah, gampang, tidak repot. Ini ada pertanyaan, kalau kita ingin menjualkan barang pemilik barang, tapi hanya izin kepada pelayan atau supervisornya toko, apakah boleh? Nah ini harus diperinci, apakah supervisor itu punya wewenang untuk mengizinkan atau tidak? Karena belum tentu dia punya wewenang. Tapi kalau dia punya wewenang untuk memasarkan bebas mencari agen pemasaran, maka boleh juga. Tapi kalau ternyata dia tidak boleh, maka tidak boleh. Kita tidak boleh memasarkan hanya berdasarkan izin dari penjaga tokonya. Karena penjaga toko biasanya hanya punya wewenang untuk apa? Memasarkan di tempat followers. Apa hukumnya jual beli produk KW atau original, namun pembeli dan penjual mengetahui bahwa produk tersebut memang tidak original atau barang replika, dan pembeli serta penjual sama-sama ridho atas perkara tersebut? Ya, insya Allah boleh, asalkan dijelaskan seperti yang dikatakan ini betul-betul KW, KW 1 atau KW 10, asalkan jelas transparan. Namun masalahnya, bolehkah kita mencuri desain orang, membaca, meniru karya orang? Jawabannya tidak. Barang-barang yang sudah punya hak patent, punya lisensi, tidak boleh diciplak, tidak boleh dibaca, tidak boleh dibuat replikanya. Karena barang desain atau merek dagang itu adalah milik orang, itu punya harga, ada nilainya, karena tidak boleh membuat. Tapi kalau kita punya, baik dengan cara diberi orang atau dapat dari beli dari orang, maka boleh. Membuatnya tidak boleh, menjualnya boleh. Nah, bagaimana kalau membuatnya tidak boleh? Ya, kalau sudah tidak ada yang membuat, kan tidak akan ada yang menjual. Dosanya itu dosa yang hanya diikul oleh pembuatnya. Penjualnya tidak menanggung dosa, karena dia menjual barang yang halal, produk yang halal. Mereka yang meniru itu tanggung jawab dia dengan pemilik hak patent pembawaan. Ustaz, apa batasan jual beli di dalam masjid sebenarnya bagaimana? Ya, Zalmo, kalau ini mengingatkan ya, sampai luput tadi pada waktu saya sholat tahajud masjid sesudah rencanakan ini sampaikan. Jual beli karena online ini lintas ruang, lintas negara, dan lintas waktu. Orang jual di waktu zuhur, tapi pembelinya di waktu subuh. Ya, itu online. Kita seperti sekarang misalnya, jual barang di Indonesia, pembelinya di Afrika sana. Kita sudah hampir zuhur, sana masih subuh. Baru ada subuh. Lintas waktu, lintas ruang, lintas negara. Karena itu, ketika kita jual beli harus waspada online. Jangan melanggar batasan waktu. Mentang-mentang ada yang order, sedang ada Jumat, kan tidak masalah. Saya sambil pergi ke Jumat jalan jualan, tidak boleh. Karena Allah SWT berkata, ya ilatina amanu idza nudiya lis-salati yawmal jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Karena memang kalau sudah diseru, dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bergegaslah menuju ke salat Jumat dan tinggalkan semua aktivitas jual beli. Tidak boleh jual beli online ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. termasuk jual beli online di masjid. Masjid itu tempat kita mengambil pahala akhirat, mencari keuntungan di akhirat. Masjid adalah pasar akhirat. Kita berdagang dengan Allah. Karena Allah telah berfirman, Allah syara minal mu'minina husamu akwalam bi'akalawun jannah. Allah itu membeli dari kaum mukminin jiwa mereka, harta mereka, dan tebusannya apa? Surga. Karena itu masjid tempat yang suci, tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan 1.000-2.000 rupiah. Bagaimana kamu 1 miliar? Apalagi 1 miliar, 1.000 saja tidak boleh. Rasulullah bersabda, "Ila ra'aita ar-rajula yatabayyanu fil masjid faqulu lahu la barallahu fi ijaratik atau fi bayt." Kalau engkau melihat orang jual beli di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberkahi jual beli. Sebagai hukuman, aku bisa bayangkan saat masjid semua mendoakan, semoga Allah tidak memberkahi masjid. Allah tidak memberkahi apa? Jual beli. Ini adalah hukuman sosial. Dan juga hukuman secara maknawi, secara sosial dihukumi, dan secara maknawi dihukumi. Allah tidak memberkahi perdagangannya. Karena itu para ulama mengatakan haram hukumnya jual beli di masjid. Jangan mentang-mentang detail collaboration-nya, Pak, token di rumah habis, presidennya mati. Ya Allah, saya terlanjur ke masjid. Oh iya, apa? SMS ke penjual pulsa. Pak, tolong kirim dong pulsa ke nomor sekian. Nanti saya bayar kalau sudah pulang dari masjid. Tidak boleh. Karena walaupun sekedar, walaupun hanya kirim SMS, itu adalah jual beli. Sama yang punya jual beli lewat WA misalnya. Jangan kira mentang-mentang sudah terlanjur masjid kok order besar ini. Ini ikan kakap ini masuk. Kalau nunggu sampai keluar masjid, nanti jangan kampung tidak jadi beli. Layani, tidak boleh. Walaupun buka HP di masjid boleh, tapi jangan digunakan untuk jual beli di masjid. Pulsa, token, atau jual beli online lewat WA, atau mungkin untuk buka situs dan yang lain, Facebook, tidak boleh di masjid. Allah Ta'ala. Berarti kalau jual beli ya, keluar dulu, silahkan. Ya, terima kasih tuh. Kemudian ini kami melayani jasa kebersihan ruangan dan kamar mandi. Bagaimana hukumnya jika kami melayani jasa kebersihan yang kami lakukan untuk tempat hiburan, karaoke, dan bar? Kemudian bagaimana juga dengan jika kami melayani jasa kebersihan untuk lembaga pendidikan non-Islam? Yang terakhir, bagaimana juga jika kami melayani tempat ibadah non-Muslim? Saya nambahin satu pertanyaan. Bagaimana kalau antum melayani jasa kebersihan yang kemarin di Gang Doli, alhamdulillah itu? Kalau masih ada seperti itu, antum mau? Kalau ditanya sama orang, Mas, dari mana? Dari Gang Doli. Kenapa? Membersihkan toiletnya. Saya petugas cleaning service-nya. Kira-kira masih mau? Saya yakin semua orang pasti akan mencela, semua orang pasti akan mencibirkan, memandang negatif, sama dengan hal yang kita yang ada di atas. Intinya, perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran, kesyirikan, atau perbuatan dosa yang lainnya, kita tidak boleh punya kontribusi sedikit atau banyak. Menjadi tukang cleaning service-nya atau jasa ini dan jasa itu, semuanya tidak boleh, karena dalam Islam diajarkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bertahun bahu-membahu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah. Maaf, sebelumnya pertanyaan keluar tema katanya. Tata cara kritik sepeda motor yang ada di tengah masyarakat itu bagaimana sebetulnya? Kemudian apakah termasuk jual beli keluarga jika dari awal kita niat kecil tapi tanpa mengetahui harga kek, apakah boleh? Ya, kredit motor atau KPR atau yang lainnya di masyarakat banyak sistemnya. Ada yang hanya melibatkan 2 orang, ada yang melibatkan PT Finance dan perbankan. Tapi intinya seperti saya katakan, kredit kalau langsung kepada pemilik barang tanpa melibatkan pihak ketiga, yaitu finance ataupun perbankan, insya Allah boleh. Insya Allah boleh, asalkan tidak ada denda keterlambatan, karena denda keterlambatan itu riba. Tapi kalau sudah melibatkan pihak ketiga, finance atau perbankan, maka itu angkatnya adalah angkat hutang piutang yang berbunga dan itu harus tidak boleh. Adapun masalah adanya selisih harga antara tunai dengan kredit, tunai itu lebih murah, kalau kredit lebih mahal, maka insya Allah tidak masalah asalkan ada kepastian tunai atau kredit satu dari dua yang disepakati. Ketika proses penawaran, Pak, kalau tunai 100, kalau kredit 112, 115, itu kan proses penawaran. Belum angkat. Bisa iya, bisa tidak. Tapi ketika iya, saya jadi beli, pasti akan ada satu kesepakatan. Tunai atau kredit. Nah, ketika sudah ada satu kesepakatan, maka ini namanya jual beli dengan satu harga. Masalah penjual ke orang lain dengan harga lain itu tidak masalah, bukan urusan kita. Ya, tapi dia jual ke orang lain tunai harganya lebih murah. Kalau jual beli tunai saja, tidak ada dalil yang mengharuskan saya menjual barang ke semua orang dengan satu harga. Saya menjual ke kawan lebih murah, ke lawan lebih mahal, ke tetangga lebih murah, itu bebas. Masalah ada 2 atau 10 harga atau lebih, itu adalah masing-masing tanggung jawab kita sendiri. Tapi yang jelas ketika deal terjadi akan jual beli, ada kesepakatan harga. Tapi kalau seperti yang dikatakan oleh banyak orang, harga teman ala teman sendiri, cash atau kredit teman sendiri, berapa harganya? Mau pakai kredit atau pakai cash teman sendiri aja namanya. Gampang lah, apakah saya juga pengertian kok, kamu itu cari keuntungan. Tapi ini kan tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Seperti ini tidak boleh, ini namanya goror. Jual beli yang tidak jelas. Berapa harganya, kapan pembayarannya, kalau dicicil berapa kali cicilannya, apakah 10 kali atau 30 kali atau sampai mencicil ya. Banyak orang yang gara-gara alasan teman nakut itu sampai mencicil. Tidak keluar-keluar. Ini karena pakai harga teman, saudara sendiri, kerabat sendiri. Jadi kalau jual beli itu harus transparan. Teman atau kerabat harus ada kesepakatan. Harga tunai atau kredit berapa lama, berapa kali cicilan. Ini harus ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, insya Allah tidak masalah. Allah Taala. Ustaz, bolehkah kita memiliki kartu kredit yang tujuannya untuk pembayaran barang impor, pembayaran tidak instan cash kalau transfer, namun kemudian tagihan kartu kredit tersebut langsung kita lunasi sehingga tidak terkena bunga keterlambatan? Ya, dalam setiap kartu kredit yang saya pelajari, karena memang tidak punya dan tidak ingin punya, kartu kredit itu selalu ada klausul bila telah pembayaran maka akan ada denda. Walaupun pada prakteknya kita selalu tepat waktu dan tidak pernah telat, itu tetap saja tidak boleh. Tidak boleh menyetujui adanya klausul riba. Ini adalah kesepakatan yang haram. Sehingga kalau ini berbasiskan syarat yang melanggar syariat, harusnya kita tidak bersetuju. Kalau tidak setuju berarti tidak akan punya kartu kredit. Ini idealnya seperti itu. Nah, kalau terpaksa karena memang di banyak dunia teman-teman, termasuk di negara kita, banyak tempat yang tidak menerima pembayaran tunai dan juga tidak menerima kartu debit, maunya kartu kredit. Bagaimana solusinya? Solusinya satu dari dua. Di zaman sekarang sudah ada akun semacam PayPal dan yang serupa. Kita bisa menggunakan akun semacam itu. Karena itu juga berfungsi seperti kartu kredit. Bisa melakukan pembayaran seperti pembayaran kartu kredit. Kalau itu tidak memungkinkan karena satu dua hal, maka solusinya jadikanlah kartu kredit itu sebagai kartu debit. Caranya bagaimana? Ketika kita ingin memiliki kartu kredit, kita pasti akan diminta buka rekening khusus untuk kartu kredit ini. Maka sebelum kita gunakan rekening ini, diisi transfer dulu Pak. Kalau antum butuh misalnya kira-kira 1 bulan itu 30 juta atau lebih, antum isi 50 juta. Sehingga ketika antum gesek kartu kredit itu langsung potong dari rekening antum, karena ternyata rekening antum sudah ada debitnya. Ini solusi darurat bagi yang memang terpaksa harus menggunakan kartu kredit. Jangan biarkan kartu kredit Anda kosong, sehingga ketika sudah ada tagihan baru bayar. Dahului sebelum ditagih, bayar dulu sehingga tidak pernah berhutang. Kenapa kartu kredit bermasalah? Kartu kredit bermasalah itu karena antum diminta atau bertransaksi dengan skema hutang dulu, baru antum melakukan pembayaran hutang. Kalau telat maka didenda. Dan agar statusnya berbalik, maka rekeningnya diisi terlebih dahulu, sehingga statusnya antum menghutangi terlebih dahulu dan bukan berhutang terlebih dahulu. Sehingga ketika antum transaksi, selalu antum sudah memiliki rekening yang berisi. Rekening sudah diisi terlebih dahulu, sehingga fungsi sebagai kartu kredit masih bisa berlaku. Tapi masalah antum denda dan lain sebagainya bisa disiasati. Ini kalau memang harus pakai kartu kredit keluar. Ustaz, apa hukum memakai software bajakan? Karena ada semua software terlihat layak. Ya, pembajak itu dimanapun tercela ya, kecuali yang di sawah. Jadi kalau ingin memiliki bajakan yang halal itu hanya di sawah. Tapi kalau bajakan itu yang di komputer, maka itu haram hukumnya. Karena membajak itu sama saja merampok, sama saja mencuri hak orang lain. Pencurian atau perampokan itu haram walaupun korbannya itu adalah orang kafir. Walaupun yang dirampok, yang dicuri ke orang Yahudi atau Nasrani, itu hukumnya haram. Karena itu kalau memang ingin memiliki software yang kita butuhkan, ya beli, nabung dalam hukumnya. Dan alhamdulillah, di zaman sekarang, di samping produk namanya software-software yang berbayar itu, banyaknya sudah ada alternatif software-software yang non berbayar, yang tidak berbayar, gratis. Memang tidak sama ya, kalau mau sebagus yang berbayar, yang bayar. Oh gratis kita paling bagus, ini kan keterlaluan. Kalau mau yang paling bagus, yang serba, yang bayar. Kalau sekedar memenuhi kebutuhan, maka itu harus rindu menerima software yang gratisan. Biasanya ada sedikit kekurangannya. Ya, rela mau gratis, sudah dapat gratis masih ngeluh, itu kan keterlaluan. Ustaz, di koperasi anak ada fasilitas utang. Seumpama utang 5 juta, maka angsuran kita 5.060.000. Ya, sebanyak 10 kali 60.000 itu termasuk di SRU atau sisa hasil usaha. Jadi milik kita, sedangkan yang 10%-nya milik koperasi, bagaimana hukumnya? Riba itu haram. Walaupun akhirnya ada dari sebagian riba yang dialokasikan untuk kita, SHU itu kan bukan hanya untuk kita, SHU itu untuk semua anggota koperasi, kita dan yang lainnya, maka tetap saja haram. Lain halnya kalau kita punya toko sendiri, dan kita datang kita beli dengan harga mahal, ketika itu dengan pembukuan, kita juga kembalinya sepenuhnya kepada kita, itu boleh. Tapi kalau kita itu hanya sebagian dari anggota, kita membeli dengan harga ada bunganya, walaupun nanti bunganya itu akan dijadikan sebagai bagian dari SHU, tapi kan itu bukan milik kita sendiri, sehingga tetap saja itu kita berhutang dengan bunga, dan bunga itu haram. Bunga riba itu haram Allah. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem rekening bersamaan? Saya tidak tahu apa maksud jual beli dengan sistem rekening bersama. Kalau yang dimaksud adalah satu rekening untuk sekian penjual misalnya, seperti yang mungkin terjadi pada food court yang tempat makanan, apa namanya, yang pusat makan itu. Itu kan kasirnya satu. Kalau pakai kartu debit atau kredit juga penerimanya satu. Itu kalau itu yang dimaksud, maka insya Allah tidak masalah. Itu hanya administratif saja urusannya. Tapi masalahnya bagaimanakah prakteknya? Atau saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan pasti dari pertanyaan rekening bersama terjawab. Ustaz, apakah jual beli itu sudah termasuk? Maaf agak sedikit menyeng dari tema, karena nominal 10.000 dihargai 12.000. Ya, pulsa itu adalah jasa dan layanan. Yang anda beli itu bukan nominal uang. Yang anda beli adalah layanan untuk komunikasi. Yang anda diberikan ruang. Kalau kita pahami tentang teknologi telepon misalnya, kita itu kan menyewa jalur yang miliknya telepon atau yang lainnya, mereka itu beli satelit, mereka bangun BTS dan macam-macam, kita menggunakan layanan lewat agar kita bisa komunikasi dengan yang kita tuju. Ini yang sebenarnya kita beli, bukan uangnya. Nah, jasa atau hak guna menggunakan jalur komunikasi ini selama sekian menit, 2 menit, ini yang kita perjualbelikan. Sehingga agen misalnya beli dengan harga 10.000, dijual kepada kita seharga 12.000. Yang dijual sebenarnya bukan uang, tapi apa? Layanan. Namun untuk mempermudah bahasa, kalau masyarakat dijelaskan, Pak, ini Bapak membeli sekian bed atau sekian mega, masyarakat bingung. Apa maksudnya mega di sini? Atau mungkin sekian satuan komunikasi, malah bingung, saya saja bingung. Makanya disebutkan sewa 10.000, 20.000, maksudnya adalah sewa layanan komunikasi selama seharga 10.000. Jadi objeknya itu bukan uang, tapi objeknya adalah layanan komunikasi global. sehingga itu tidak termasuk riba. Bagaimana hukum pembelian emas dengan kartu kredit? Ini tadi sudah dijawab bahwasanya sampai sekarang belum ada teknologi emas yang bisa keluar dari mesin ATM atau dari komputer. Sehingga kalau kita beli emas dengan sistem online bayarnya transfer, pasti akan bermasalah, tidak bisa memenuhi kriteria tunai dan tunai secara mesin. Kemudian kedua, kalau yang dimaksud dari pertanyaan adalah kita datang ke penjual ke toko emas, ketika bayarnya kita menggunakan kartu kredit, maka kita sebelum berurusan dengan toko emas kita sudah bermasalah menggunakan riba, karena kartu kredit sendiri itu basisnya adalah riba. Kita berikan perhutang kepada bank akan membayar sejumlah tagihan kita, selanjutnya kita akan ditagih oleh bank. Kalau tidak memenuhi perwajiban kita sesuai dengan timingnya, ada keterlambatan, maka kita akan kena denda, dan bahkan sebelumnya kita juga sudah kena biaya administrasi. Sehingga kartu kredit itu memang syarat dengan riba. Ya kalau bisa hindarilah kartu kredit sebisa mungkin. Kalau memang harus gunakan kartu, maksimal gunakanlah kartu debit itu kalau memang bisa. Tapi kalau tidak bisa karena pola kerja kita, bisnis kita yang harus gunakan kartu kredit, maka tadi sudah dijelaskan solusinya. Kartu kreditnya, rekeningnya diisi dulu baru digunakan. Ustaz, bila saya membeli mobil, saya diminta untuk memberikan uang tanda janji untuk membuat NPK surat permintaan kendaraan sejumlah tertentu. Baru setelah itu barang dikeluarkan dan kita pembayaran dibayar kemudian. Tetapi apabila saya membatalkan transaksi tadi, maka uang tanda janji itu hangus. Apakah itu halal? Ya, tadi sudah dijelaskan DP dengan sistem seperti tadi, tanda janji hangus itu boleh secara syariat Allah. Kalau kita belinya ke dealer, ya kan seperti itu. Ini namanya DP, sistem dan payment-nya, atau yang disebut dalam bahasa Arab Al-Bun. Ini adalah satu praktek jual beli yang halal Allah. Mungkin itu ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya mohon maaf belum bisa kami bacakan semua karena kebanyakan pertanyaannya masuk ke kami itu agak sedikit pendek dengan tema. Ya mohon maaf sekali, kita berusaha untuk konsentrasi di tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini, pada siang hari ini dengan baca-baca, dengan bersama-sama membaca basmalah, membaca alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.